Saya mau bertanya, ada seorang yang hendak mau sholat dan sebelum takbir ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya? Tidak ada dalilnya yang seperti ini dan dikhawatirkan hal ini bisa mengantarkan kepada kebid'ahan. Ya, bisa mengantarkan kepada kebid'ahan. Yang diucapkan adalah Allahu Akbar, ya, takbiratul ihram. Ya. Yang diucapkan adalah takbiratul ihram. Adapun membaca basmalah itu dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah, setelah membaca istiftah dan ta'awudz. Baik.